أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Wallahu alam bimuradi wa kadzalika lanalika ya mangkon wae kamabayana madzukira tegese kaya barangkang martelakeun isun sadaya ing mamadzukira ing barangkang wis den tutur ya ma nupasilu martelakeun isun agung nubayinu tegese martelakeun isun agung alayat ing sakayat Al-Qur'an tegese Qur'an liyadharal haqqu darpun yang tah lahir apa haqqa ayu malu bihi maka den amal kenapa bihi kalawan hak walidas tabina landrapon yang dah narima pertela tazaru tegese lahir opa sabilu turukil mujrimin dadalan pirang-pirang dadalan wong kang doraga kabeh batu janabu maka den adohi ya sabilul mujrimin wabi kiroatin lan ikut tetaping dalam kiroat tapi kiroatin lan dalam kiroat suji bitah taniyati kalawan sifat kang asar cecekang mangsa asar payu jatan wabi ukhra bil fauqaniya waliyastabina gitu tadi mau bi ukhra lan ing dalam gangone kiraat gangone bil fauqaniya kalawan cecekang bangsa dukur walitastabina wa nasbu sabilin khitobun lin nabi lan utawi nasab labad sabili kudani tapi ku khitob gadue kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'un min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin. Allah alam bimaradikul mujassirah Muhammad ini yang lepad ini yang satu ini yang sunu itu iku dan cegah yang sunan abudah yang tengah ibadah ini sunan ladina taduna ingung akekang ibadahan sirakaba ing ladina tabuduna tegesenya rembah sirakaba min dunilai saking salian. Allah kul mujassirah Muhammad la attabi'u arana nabakalanut ing sunah wakum ing pirang hawa sirakaba bi ibadatiha ing dalam ngaibadah alladzin kudulal tu teman-teman sasaring sunizan dalam mereka naiki itibain nitabatu alamun anudin sunain alladzin ing ahwa bisa wa ma'ana minal muhtadin lan warna utawi ing sun ikut tetap saking kang oleh pituduh kebeh. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bihi ma 'indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillahi yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Allahu alam bimuradikul mujab sirah Muhammad ini yang satu ni yang sunala bayinat ini kudatap ingat dasi perdela bayanin tegasi perdela mirrabi saking pangeran yang sunwa kod gadab tumlan tuman goroh sirah kababihi kalawan rabbi teman-teman ngagorokan siraka babi kalawan rabbi bi rabbi tegese kalawan pangeran yang sunnah ya suasokum sekiranya kutuakan siraka bema indi orang dana ikut tetap dalam sandingi summa tastajiluna bebarangkang biangga-agian siraka babihi kalawan minal azab bisaking zigzain orang nana matikas orang nana al-hukmu dia hukum fi dhalika indalam mangkono matas dan jiluna wa geri ilan liana dhalik illa lillahi yang ingin ku tetap gaduhi Allah ya qussul haqqan nyaritakan al-qadu'ain qadu'al haqqa ingat Agusulaga wa huwa khairul fasilin. Ya kusun ya dagan ya Allah al-qadha ing hukuman al-qadha ing ayadinu ya qadhi ing hukuman ya Allah al-qadha ing hukuman al-qadha ing al-qadha al-qadha ing hukuman kang agwa walanti Allah khairul fasilin iku kang lui becik-becik kang hukuman gabe alaki mendegese kang hukuman gabe tapi kiraatin aku sulan iku yang dalam kiraat sujud telah padaku saya gulu saya gulu saya gak tahu ya Allah Allah ngajelaskan tadi imimiti instruksi Allah ka Kangjeng bahwa Kangjeng teh diinstruksikeun titah dakwah. Dua, hiji basyiron, nomor kedua nadzir. Basyiron ngabubungah ku ganjaran nujigna bakal dibere surga. Naziron ku maksiat naziron dia jigna naraka dosa-dosa nu jigna bakal naraka dua hiji surga dua naraka Kangjeng dakwah teh titah ngabejakeun jalan-jalan nu bakal nepi ka surga jeung jalan nu bakal nepi ka neraka. Bejakeun Muhammad. Jalan eta ulah datang ka teu dibejakeun. Jalan anu ka surga basyiron, jalan nu bakal ka neraka nadzir. Innama bu'istu basyira wa nadzir. Atuh Kangjeng Nabi terus dakwah ngajakan jalan ka sorga. Ialah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jero iman titah ngalaksanakeun perintah-perintahna ialah imtithalul awamir wajtinabun nawah. Ngalaksanakeun seluruh perintahna, ngajauhan seluruh larangana. Mun urang bisa kos kitu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, kemudian urang ngalaksanakeun perintah-perintahanna, ngajauhan laranganana, ieulah kaasup kana basyiron sorga. Tah kos kitu teh sorga. Masya Allah. Lamun teu iman dititah iman ka Allah teh wabuang kawarah endahan nyembah ka patung nyembah ka batu endahan nyembah ka kayu nyembah ka jabatan nyembah ka dunia nafsu digugulung atawa iman iman maka gusti Allah sakumaha kamari iman ka Kangjeng Rasul ngan teu salat teu puasa teu zakat tah ieu mah bakalna jigna tetep ka neraka heula. Tinggal dipilih bae eta mah. Kangjeng Nabi mah sakadar nyampaikeun dulur jang dulur-dulur keneh ieu mah hayang ka surga bae eta ieu jalanna hayang ka neraka tah ieu terserah. Ternyata lobaan nu milih jalan neraka. Eta baheula eta mah baheula. Atuh komo kuari eta mah. Baheula ge kos kitu komo kuari. Masya Allah. Lamun aya jelema nyaci maki ka Gusti Allah, nyaci maki ka Kangjeng Rasul lantaran bodoh. Kemudian nyana dibere hidayah, tobat ka Gusti Allah. Ta eta teh enteng jasa Allah mah Maha Ghafur. Man amila sahaja lemanu beramal minkum su'an bijahalatin ngan bodoh sumataba min ba'dihi wa aslaha tobat kalawan tobatan nasuh ngabeberes pagaweanana Allah mah babari jasa fa annallaha ghafurur. Ulah kudu bingung-bingung. Entek bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir mangnaheun ka urang. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir, Gusti Allah teh ngomong kamarane wahai manusia anu sok sarare nu keur sarare. Ya niam we jelema nu keur sare layuna mualaim wal datang ka terus disarekeun bae maneh ku aing diurus waya hudang mah hudang sia. Diurus ku aing sare sia teh lantaran sia sare boro-boro di kamar, boro-boro di masjid, boro-boro di majlis, cacak-cacak sare di kebon ge tetep bae ku aing dijagaan apa aya nu sok kadenge maneh keur sare aya sireum asup ka Cilijauh. Santri ngagaloler bae dieu di majlis sih. Pan sireum mah lulu di majlis. Bunga sireum ge, euy ada santri lagi tidur cek sireum. Minggir-minggir cek kepala sireum, jangan jangan diganggu, capek dia. Habis ngapain? Habis main HP. Minggir sireum bungir. Masyaallah. Cok gerage. Petani ka sawah atawa ka huma ka kebon capek diuk bayanna di saung nu leutik teh. Waduh geus teu make baju-baju acan, calana ge calana pedek gabogegan. Atuh SBY mah eleh kunyana. SBY mah jam moal bisaeun kos kitu. Moal bisaeun, ho SBY moal bisaeun ngan nyana ge moal bisa kos SBY deui. Tenang wae, es ker ker ker sireum loba. Ngaranana ge di kebon, di huma, di sawah. Tapi aya teh sireum leunyai loba leunyai. Sumindal aya sumindal. Asup henteu. Dan mantak sare maneh aing nu ngajagaan. Aing mah ngajagaan sia bae cek pangeran. Ge. Tuh, kahiji, nomor kaduana. Hei jelema anu keur poho. Aing mah jatuh pohoan ka sia. Hei jelema nu ninggalkeun iman ka aing. Aing mah teu poho teu ninggalkeun ka sia. Hei jelema nu ngabalieur ka aing. Aing mah teu ngabalieur. Sia CS ku aing diurusan, sia ngabalieur aing mah ngurusan bae ka sia, sia poho aing mah jatuh poho, aing mah terus-terusan ngurusan sia. Dek datang ka mana sia? Tah nu mantak takhallaku bi akhlaqillah, lamun urang geus bisa nyeun akhlak kos akhlak Allah kos kitu wali ngaranana. Ih, atuh jelema nu salah teh lain haju dicarekan, dibebener ngan cara ngabenerkeun terserah masing-masing. Bener kurang. Ulah disumpah. Muridnya sok anu disumpah. SMS kunyana. Awas ya mun teu ngadukung Golkar disumpah moal mangpaat ilmu sia. Sumpah deui abek guru kos kitu ieu. Main sumpah-sumpahan bentung-tungna. Hanya aya guru kos kitu. Lain kitu atuh guru mah. Dedeh nah. Ye, kamurin teh beja nasi asup Golkar. Alhamdulillah. Geus beunga naon tos ya. Ku kos kitu ge geus sedeng atuh. Ulah main zumba luruskeun benerkeun. Ayo terus bab kiai teh pangangon. Pamarentah pangangon keur ngangon. Tupan lumun ngangon bebek di gitu-gitu gitu. Kayak kadi tuh deh gitu-gitu. Geus tilu kali mah cepret-cepret sia. Pencit sia kuai. Cak nu ngangon teh bohongan mapal bae sia. Dipencit ka jeung kumaha kuai. Kos kitulah. Jadi urang lamun tabahasa Tuan Syekh Abdul Qadir nu sare diurus ku Allah waya hudang mah hudang bae. Henteu terus bae sare. Nu lapar diurus waya dahar mah kapanggih bae. Nu dahaga diurus wayah nginum maka pangih bae ka jenting ku kumaha ge. Nu ngabalieur Allah mah teu pernah ngabalieur. Nu ninggalkeun Allah mah teu pernah ninggalkeun. Nu poho ka Allah, Allah mah teu pernah poho. Masya Allah kurang kumaha deui cak Gusti Allah aing teh ieu pangeran pan tinggal siana bae ku aing dibere ikhtiar. Hayu sia milih ka aing cek Allah. Nah, tugas nyampaikeunana adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap zaman Allah nurunkeun rasul. Sazaman tek terakhir zaman Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus eueuh zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat. Sahabat geus teu aya zaman tabi'in. Tabi'in tos teu aya atsbat tabi'in. Etalah dusuk disebut mutaqaddimin. Lantas atba' tabi'in, kuari atba' atsbat tabi'in. Nah ye, kuari mutaakhirin. Terus kholap ngarana. Terus kadi atba' datang kaki wari. Ulama-ulama teh adalah penerus dakwah Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tuturkeun Kanjeng Nabi. Nah, bere penerangan, ye jalan ka surga, ye jalan ka neraka, bere tah. Kiai teh kan sakadar mere jalan kos kitu mere nyaho. Adapun engke nu mere hidayah nama lain kiai, lain wali, lain nabi, Allah subhanahu tak hidayah teh kabagi tilu, aya hidayah teh kitu hidayah hudan, aya hidayah teh hidayah kitu kawian kekuatan kuan, aya hidayah teh hidayah iyalah hidayah teh dibagi-bagi, aya nu dibere kekuatan berpikir hidayah ti Gusti Allah, aya nu dibere hidayah teh kuat awak eta. Aya nu dibere hidayah teh kitu kana kalurusan ieu berpikirna eta hidayah-hidayah ti Gusti Allah. Hidayah ti Gusti Allah. Nah eta teh urang kudu bersyukur aya jelema diberena teh gagah awakna, kemudian daharna ge loba. Tigar bersyukur bae alhamdulillah Gusti abdi dibere kuat, dibere gagah. Haju daharna ge teger, loba jasa, beuh batur meneuleut tatangga, cemi jasa. Abdi mah alhamdulillah Gusti, kajen duit teu boga ge dahar gembul. Bersyukur ka Gusti Allah. Tah eta jang naon eta? Jang bangunan-bangunan ku Allah teh diterapkeun dibere gagah awak sia, bangun tu masjid, bangun tu majlis, bangun sarana-sarana. Lamun anu kos kitu teu sanu ngabangun. Aya deui dibere kekuatan teh otak bae, hidayah teh otak bisa nyana ngagambar kieu jurusanana kakarak jurusan kos kitu bae, jurusan bangunan-bangunan teknik dan lain sebagainya, jalan jembatan dibere ku Allah. Aya anu bere otakna teh jang kendaraan bae, aya nu dibere ku Gusti Allah teh jang ngabongkar masalah, aya nu dibere ku Gusti Allah teh ieu kalehebatan otakna teh itu di mana manehanna dakwah jelema ngadarengkeun jelema narurut eta teh hidayah-hidayah ti Gusti Allah, sakadar titah metakeun pamere ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kuari sampaikeun Muhammad jalan nu bener nu pisorgaeun, sampaikeun jalan nu salah nu pinarakaeun, supaya jelas jelema teh, supaya jelas. Mendek ditungtungan ayatna ye wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin wallahu alam bimuradi wa kadzalika sakumaha tadi ku kaula nu agung cek Gusti Allah geus dijelaskeun dina masalah dakwah Kanjeng Nabi. Kita ngajakan, kita nyampaikan anu bener pisorgaen, nyampaikan anu salah pinarakaen, basyiro wa nadhiro. Nah, nupasilu kaula kuari cekusi Allah ngajelaskan al-ayati kana ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maksudna liyazharal haqqu, supaya jelas hak abeh dilaksanakan. Walitas tabiina sabilul mujrimin, supaya jelas jalan-jalan anu pidoraka neraka. Jadi supaya jelas ieu hak surga, ieu batil neraka. Sampaikeun Quran, nyampaikeun disampaikeunlah ku para dai. Tinggal urang dibere hidayah apa henteu. Sakitu bae. Ngan ulah sok haju hayang nu dakwah teh asal hayang ditegor ku Gusti Allah. Asal hayang bae ditegor. misalnya dakwah, sanggeusna dakwah hayang dianggap hebat, hayang dianggap mulia, ditegor bakal laku Gusti Allah. Jelema teu daekeun ngadarengekeun. Sebab naon? Aya muatan-muatan takabur di jerona, ujub di jerona. Okos kiai ya, okos kiai ngabahas zakat bae, hebat ngan di jerona hayang dibere zakat, moal darek ka zakat jelema. Sebab aya muatan teu beres. Muatanana teu beres kuduna geus cara Kangjeng Nabi bae nyampaikeun jalan nu bener nu hak disorgaeun, nyampaikeun jalan nu batil, jalan nu cilaka pinarakaeun. Adapun hidayahna mah innaka Muhammad sanyana anjeun teu bisa bere hidayah ka umat anjeun, boro-boro ka batur. Man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta sekalipun teu bisa. Abu Jahal hayang kena menang hidayah. Heh, ulah sok harapan kos kitu. Dakwah bae Muhammad. Walakinallahu yahdi may yasha. Tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakeun ku Gusti Allah. Mantak terus bae hidayah mah terus bae datang ka kuari, aya nu ditambahan, nu dikuatkeun datang ka maot, aya nu diipiskeun, nu dicabut. Nauzubillah min. Mizalik aya Yahudi asup Islam, Kristen asup Islam, Katolik asup Islam. Loba jasa geus puguh budak Konghucu Protestan mah asup Islam. Tapi dibalikeun deui aya nu Islam asup Katolik. Nauzubillah. Islam asup Protestan. Nauzubillah mere kitu bae. Kitu bae ieu sedih jasa kuari bae ge di daerah urang teh. Eh nu leungit, balik saminggu, kunaon? Barang ditanya ku indungna, horenganan asup ka gereja, asup Kristen. Ieu kuari ya Allah ya Rabb. Teu kudu jauh-jauh sekitar Pasar Kemis ieu nu bebeja ka kula nu ceurik bae indungna nu ceurik bapana. Leungit lima poe, datang tanya ku bapana, asup ka gereja. Haju ngomongna deui. Wah, ceukna di gereja mah enak. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, terus dikasih uang. Eta jelema bangsa tahapan SMP nu SMP aya nu SMA aya. Ji, eta teh ulah kaget atuh hidayahna bae dicabut ku Gusti Allah. Hidayahna ku Gusti Allah, jak anak itu pastor loba anu asup Islam, anak kardinal loba anu asup Islam, boro-boro di Indonesia anu dakwah teh terus bae, suara adzan berdengung ku dengge ku kabehan, suara dakwah di televisi ambalaya, koran, majalah ambalaya. Teu aneh lamun Kristen Katolik asup Islam, di Amerika na sorangan teu pernah kadenge adzan nu asup Islam loba. Eta mah urusan hidayah, mantak ulah sieun-sieun. Caci maki Kangjeng Nabi ku urang Amerika. Caci maki Kangjeng Nabi ku urang Prancis. Panas mah panas bae urang, tapi pan teu bisa ngalawan. Hiji jauh kadua teu bisa gelut. Wah, teu diserahkeun ka Gusti Allah, Gusti. Abdi nu Gusti, Kangjeng nu Gusti, abdi iman ka Kangjeng, abdi cinta jasa ka Kangjeng. Andai kata kita perang ku Kangjeng ja siap jasa, tapi kapan di Indonesia mancan waktuna perangnya ngakeun ka Gusti, moal teu ku galedeg ge urang ka Amerika. Jedeleukeun sing jelegur ujianna. Tinggal tungguan bae, boro-boro Kangjeng Nabina, Baitullah deuk dirusak ababil datang. Atuh komo Kangjeng? Jeung lain kakara kuari dihinana, dicaci makina. Tu tenang bae, panas mah panas bae urang. Mah enya, Amerikana eueuh, bulena eueuh, anak urang geus kekesek. Pelampiasan mani enggak ngesek rurah daripada anak Indonesia ieu. Kuyuh cak bener naon nya? Kona bule eueuh sia nu aya. Pada tuka aya, pokona mah sia teh kepanjangan tangan bule goblong. Cak lurah pan kikian amat. Wah, kikian sia. Tungtung nama lurah bae korban. Ya Allah. Urang teh pelampiasan atuh babari bae deh ka lurah bisa ka camat bisa janyana teh kepanjangan bule di urang mah tuh lamun ditarik-tarik mah ngan tetep ulah ketunggu periwit. Tunggu periwit bae di lapangan, prit tembak penalti. Ulah wakat tetep bae aya komando engke. Wayah perang-perang ke. Aya komando tetep bae. Aya jelema anu diuk di pasar, jelema anu diuk di istana, jelema anu diuk di hotel. Ulah kaget teman tak kurang lamun ke stasiun beton ramai di stasiun maupun ramai jasa jelema sok aya jelema diuk kadeuleuna kalem. dekat deregan. Beneran oleh lalagan, deketan. Pan ieu bangunanna nya teh diubah orang teu boga duit. Lain lalagaan. Ulah kaget lamun di pasar kurtas hujan, kemudian bobolokot dadabud di tengah-tengah pasar. Sok aja lemak kaliak singhade. Singhade dele lirikan mata. Mun eueuh jelema-jelema nu karaitu, masya Allah. Kitulah Allah nugas-nugaskeun. Aya anu di nukos kitu, aya anu di gunung, aya anu di laut, di bawah pimpinan dua manusia nu can maot, hiji Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam, nomor kedua Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salam. Dibuka kukula besi poho, tenang. Eta teh teu dimaotkeun ku Kang Gusti Allah, jang naon ieu tah, secara gaib teh aya anu ngurusan. Lamun di Irak kamari perang lobak muka aneh na luar biasa, loba na lain loba, loba na ge loba na pisan. Hatta loba nu arasuk Islam lain dakwah na urang Irak. Aya jelema tiba-tiba muncul, aya jelema tiba-tiba muncul. Urang Irak na ge kageten, jelema ti mana eta? Datang-datang der bae, ieu nangan ka deuleumatana doang make sorban, mawa senjata. Tete nembak Amerika kabur. Eueuh deui jelema na. Pan eta urang di berita teh pernah ngadae kos kitu. Sah eta ti mana? Eta teh urang pandai geuleuh. Masyaallah, ulah kaget tetep. Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Andai kata jelema ieu rusak kabeh. Engke aya anak buah Kangjeng Nabi Khadir, anak buah Kangjeng Nabi Ilyas muncul, tenang bae. Ulah sieun, nu matak dipimpin ku wali mah urang teu sieun perang teh. Naon sababna? Teu ngandelkeun strategis secara zahir. Emang keun dipimpin ku Bung Karno kitu urang ngandelkeun strategis zahir atuh henteu cek Bung Karno, tenang. Anda perang santai-santai saja cek Bung Karno. Tenang, nyantai saja. Nanti ada armada saya dipimpin oleh seseorang jenderal. Tenang. Kabehan bingung kan tentara, tapi ternyata bener. Tapi ternyata bener mandak almarhum baheula ngomong. Aya jenderal, tapi lamun ka lembur teh jadi jenderal, tapi lamun ka kota jadi jenderal. Lain kula bae teh nu ngadenge, adi-adi kula ge tanyakeun coba. Tanyakeun ka adik-adik kula nu pernah ngadenge, aya jenderal biasa di istana luar biasa ketika nyana perangnya ngatur strategi, tapi ketika ka kampung lain jenderal, jelema biasa wauh jeung urang ngaroko biasa, sagala main gatrik sagala. El baru apa? Masyaallah. Oh, berarti di balik zahir teh gorenganan aya nu kos karib. Mun lain nu mimpina wali, cieun urang perang. Cieun bae, tapi lamun nu mimpinna wali tenang urangna. Hei, perang-perang bae. Waya pae mah pae bae teu perang ge. Tenang cak nyana. Heuh, ieu geus kuku mah ge kitu. Ngan nyana ngomongna ngeunaheun. Tenang aya bantuan-bantuan. Terus Kanjeng Nabi waktu perang Badar emang kumaha kitu? Kabeh kan ciut atuh sahabat. Lantaran armadana saeutik sedengkeun musuh anu luar biasa. Cak Kanjeng Nabi tenang. Tenang. Engke anda-anda sekalian muncak bahasa urang mah bakal ningali nu turun ti langit. Perbedaanana hiji nyana make sorban ka dieu dibeulitkeun, kadua naik kuda. Ulah kaget bantuan ti Allah, malaikat turun ketika dibutuhkeun jeung diperintahkeun ku Gusti Allah. Urang mah hayuh bae perang, ke nu bakal ngalawanna mah malaikat. Pan sahabat mantep jasa. Sahabat aya siap, cek jelas siap. Atur batak siap nama lain aing kieu perang nyana. Lu batak menang. Tah eta contoh atuh eta teh ka Kangjeng Nabi, atuh sangkilang kuat ieu sarua bae. Hanya orang-orang nu paham lah, nu nyaho lah anu kitu bakal ngalaksanakeun. Mata tenang wae perang-perang ke urang ulah sieun. Lain siap-siap merangan saha. Aduh. Tentara mamalalodar ku Belanda, tembak aduh hantem lantaran atuh urang mah eleh latihanna ge tapi ketika dipimpin ku Ki Ahmad kadieu sia hayu urang perang jeung Belanda mana senjatana kadieu porosotkeun jalana sia porosotkeun pelerna pan eta ditunjuk ka ditosokan make kaliage make cucu kaliage suntik suntik wow alamatan kuda 12 kali kuda je atuh kuari ge mun aya mah daek urang nya atuh gagah-gagah ka pamajikan atuh. Atuh tadi Jawa Timur ke Hasyim Asy'ari belah dieu baheula. Emang kumaha anu mantak kaya jembatan merah teh kitu. Setelah terjadi eta, ngamuk ke Hasyim Asy'ari. Sarua jeung eta kapan? Hanya dibere nginum ku ke Hasyim Asy'ari. Eta urang mah mun carita sejarah NU jembatan merah beak. Tapi kan kadituna brontak dibere cai doang. Lamun jeung wali mah ngeunaheun bae, tenang. Mentegas, ulah sieun perang mah. Pokona mah waya bae mah bae bae. Ya Allah. Urang lamun nyaritakeun kitu pimpinan jenderal sakadar nyaritakeun strategi, tapi lamun urang dipimpin ku wali, masyaallah. Engke rupana rupa jenderalnya geus sarua. Sarua tenang di Indonesia mah lain sambarang. Toh. Numantak burung Garuda teh eta menangna istikharohan para kiai, menangna istikharohan para wali, timbullah burung Garuda. Mata kajunting ku kumaha ge dipertahankeun bae, lain sambarangan menangna istikharohan. Numantak lurah make burung Garuda, salah lengkah burung Garuda nu dipapake ku nyana nu nyumpahan ka nyana. Yeah, deleukeun mana aya aya naon kitu runtuk lurah nu beres eueuh. Deuleuh diunggah lembur runtuk lurah, coba bae geus kula mah. Digelamna, digemborna, terus datang ke pasar kemis, datang ke sepatan runtuk lurah mah Allah batan sampah. Naon sebabna? Lain ku masyarakat Garuda nu tempelkeun ku nyana ngamuk. Teu kudu kurang, cukup ku Garuda. Soeharto, Soeharto burung Garuda na ngamuk. Habibi Garuda na ngamuk. Kula sembarangan burung Garuda teh masyaallah mun dijelaskeun ku kula hiji-hijina Garuda. Ieuh naon sukuna sisitna lain lalagaan emang kuna eta bini katunggal Ika. Oh. Ngaji jadi kos kieu ngaji. Nufassilul ayati kaula nu agung cek Allah ngejelaskeun ayat-ayat Quran supaya jelas mana nu hak supaya dilaksanakeun mana nu batil supaya dijauhan nu mandak nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrim geus jelas ya ku ari mah salat jalan ka sorga puasa jalan ka sorga zakat jalan ka sorga haji jalan ka sorga korban jalan ka sorga tinggal ngalaksanakeun gua ari geus jelas ya riba jalan jahanam jalan jahanam bunga bang jalan jahanam ngadu kotok korupsi zina mabok jalan jahanam sakadar ngabejakeun sanggeusna nyaho masing-masing jalan silahkan milih deuk jalan ka mana. Sakitu doang geus ulah sok haju berat hate kiai berat hate ka dagaritu ulah haju bendulah nyaritakeun sakadar jalan eta teh riba haram jalan ka neraka geus bae sakitu ulah sok haju macem-macem ieu jalan sorga ieu jalan neraka nah geus dibejakeun ku ari mah tah ieu jalan-jalan neraka ye maling jalan neraka zina jalan neraka mabok jalan neraka zalim haram tu nafsi zulma cak Gusti Allah kaula ngaharamkeun zalim kadat kaula nu matak haram tu zulma lakum kaula ngaharamkeun zalim kabaraneh kabeh kula bae haram zalim komo maraneh bahasa haram teh ya jang urang maksudna mah eueuh zalim zaliman kaula bener kanyahoan benerna salah kanyahoan salahna nu bakal disiksa siksa nu bakal diganjar-ganjar moal zalim kula mah sabakatul hibar ge moal zalim mantak kula ngaharamkeun zalim kamaraneh Taeta zolim teh jalan darah ka sing hade bener-bener keun salah-salah keun. Sakitu bae geus ulah hese-hese. Ulah waka di nagara heula luhur teuing urang mah ka pamajikan urang bae tah heula. Nu boga pamajikan dua sing bener. Eta bae tah. Unah yang ka sorga mah. Kumpulkeun ka dieu sia. Ka dieu ka dieu ge, ieu nu kolot ieu nu ngora. Sia sanajan marah bae ge geus nasib ti Allah. Geus nasib ieu mah ti Allah kajeun ku kumaha ge aing megatkeun ka sia moal antara aing bogoh jeung geus aya anak. Atu ieu ku aring kawin dia ka dia, teh teu mah aing mah lalaki jadi tita ieu ku Gusti Allah nu ngalareng ge jasia doang. Nyah tah ku aring mah geus sing sapuk sia aing gilir ka dia dua poe, aing ka dia dua poe. Awas tah geus. Dengekeun ku cilik sia nya. Nahun kan ku sia. Ye, ulah sok dihaju bae ka nu kolot sieun, ka nu ngora hayang, ka nu kolot sieun moal beres-beres. Moal beres-beres mundek lah jadi lalaki sing jantan. Aduh, Masya Allah. Iya mawa doh, degilir ge kudu milipid heula. Ngadagoan nu kolot kerek. Yeuh, atuh teh moal beres kos kitu mah. Maning cekel ceulina diuk. Nu ieu cekel ceulina diuk. Sia nu nganapakahan aing, nu ngimahan aing, kunaon aing sieun ka sia. Sak nu kolot teh aduh bukan saha cenah. Urang blon jadi lalaki teh blon. Urang anu gawe, urang anu neangan, urang nu maraban nyana cak sompralna, kunaon urang sieun ka nyana? Otak pasang. Tetap sieun mah sieun bae. Aduh, masyaallah. Neangan kalapa hejo. Luhurna terus papas set liangan setik tendenan didinya teh ayat setik lah aya menyem masukkeun ka jero tutup setik doang tadi nu liang nu leutik da terus gali bebedak lawang tenden ka dinya set tutupan deui nu rapi asal geus kalengkah ku nu kolot ujianna. Wah asan aing laku jasa ye. Moal, lamun teu dua sapi moal besa. Aduh, masyaallah. Ilmu eta doang nu moal waka dibikeunan. Lamun encan aya tapi aya hiji guru, guru mah pernah dibere. Lantaran guru hayang boga anak lalaki, otomatis nyandung boga anakna awewe hiji dua guru kula salah siji moal bejakung. Hayang boga anak lalaki jasa jang neruskeun pondok otomatis nyandung ka muridna nyandung terus alhamdulillah boga anak kan kanyawan ku nu kolotna ieu pingsan malulu asal leumpang-leumpang golepak pingsan asal leumpang golepak pingsan nya marah nya pingsan pan bingung tak kos kitu tah. Satu sisi bungah boga anak lalaki, satu sisi nu kolot pingsan bae. Oh, geus teangan ka Jawa Timur, Jawa Tengah, geus ka Banten ka mamana. Tetep masih pingsan-pingsan bae. Hayang ngutus muridna nu rada kolot coba cenah ka ditu ka Tangerang. Waduh, ieu pan parentah guru pan ieu mah. Aya sia mah pan murid moal dibere ku aing. Kos gitu dibere tah. Ya gitu kan dah. Wes, brun digali punya na tu keramik bagus ge dibongkar. Diungsikeun heula nu kolot ka imah bapana ka ditu heulanan. Ku caranya na bisaan atuh kiai ieu ngaranna ge yeuh urang silaturahmi yeuh ka ditu. Atuh ngendong di ditu tapi ku lawan deuk balik heula atuh daekeun pan kos ditu gali-gali sues. Jadi teu kanyahoan. Beres kadinya serapih deui. Melengkah kadinya. Wah, datang ka aman malah macaknya na. Itu si Neng teh titah di dieu bae. Ngan kuari kumaha da? Nu neruskeun eta anak nu lalaki na masyaallah kuari geus maot kiaina. Nu kolot mah aya keneh nu ngorana nu neruskeun anak nu lalaki tuh aja sapu pan kuari itu kos kitu ngan tetep mau lebihkeun. wa kadzalika numar tamat-tamati mengaji wa kadzalika nufasilul ayati walitastabina sabilul mujrimin qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah gusti Allah marentahkeun ka Kangjeng Nabi dapat ka opat kul hiji kul inni nuhitu nomor kedua kul la attabi'u nomor katilu kul inni ala bayinatin nomor kaopat kul lau anna indi ma tasta'jilun nabih maksudna supaya jelas ka masyarakat khususna di Mekah harita umum nama datang ka zaman urang ayeuna Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Mekah kul bejakeun guanjen ini nuhitu sanyana kaula dilarang kitu ku Gusti Allah ku pangeran kaula anabudal ladzina tad'una kudu ngaibadahan pangeran-pangeran nu ku aranjeun diibadahan min dunillah salian Allah. Pan urang-urang mekate ketika diajak iman ka Gusti Allah nyana tetep bae teu imankeun ka Gusti Allah padahal geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala dzulumati wan nur. Tapi pan gadituna summal ladzina kafaru iya diluhum ya dilunih urang kafir mah tetep bae diajakan nyembah ka Gusti Allah iman ka diri Kangjeng bahwa Kangjeng teh sebagai utusan Allah tatap orang-orang Mekah teh endahan nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka kayu tah eta teh arca-arca patung-patung nu disembah malah Kangjeng diajak Muhammad ulah sok ninggalkeun pangeran turunan urang. Urang tepan boga bapa kolot, boga uyut, boga jangawareng, boga udeg-udeg, boga siur. Eta teh kapan nyana teh nyembahna ta ka pangeran eta ulah sok ditinggalkeun pangeran eta mah turunan bapa moyang urang. Mad, geus paningan ge maneh ta kadinya bae nyembahna ta. Coba eta Kanjeng Nabi nitahan kitu nyembah ka Gusti Allah malah dibalik ku kafir-kafir. Kanjeng Nabi na titah milu jeung nyana. Atuh ulah kaget urang ge kuari kos kitu bae terus bae. Tinggal urang teh ngan sakadar nyampaikeun tadi ge nu fasilul ayati walitastabina ngan sing hade sing teger besik urang. Moal beda jeung baheula. Ketika urang dakwah nu milu aya anu biasa-biasa bae aya, nu inkar bae aya, nu ngabusuhan aya. Atuh kitu bae. Nu mandak bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli-ahli Mekah ini nuhitu ana budal ladzina tad'una. Sanyana kaula dilarang ngaibadahan pangeran-pangeran nu kumaranaeh disembah salian Allah hiji. Nomor kadua kul bejakeun ku anjeun Muhammad la atabi'u ahwaakum kaula mah moal nuturkeun ka hayang-hayang aranjeun kabeh dina ibadah ngaibadahan patung-patung lamun kaula nuturkeun ka hayang anjeun atuh qad dhalaltu idzan kaula nalika kos kitu mah atuh sasar wa ma ana minal muhtadin teu aya kaula teh jelema anu meunang pituduh andai kata kaula nutur-nutur anjeun. Andai kata kaula teh mengikuti kahayang anjeun atuh kaula teh lain termasuk jelema nu meunang pituduh sedengkeun kaula mah dilarang nuturkeun kahayang anjeun sebab kaula mah jelema nu meunang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua katilu kul inni ala bayyinah kul inni ala bayyinah wallahu a'lam.